Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar rahiman rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah. Saya ini kita akan baca satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-128. Qala Allah Ta'ala, Rabbana waj'alna muslimina lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak warina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wahai Rabb kami, waj'alna, jadikanlah kami muslimainilak, dua orang yang berserah diri kepada Engkau. Disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, pada waj'alna disebutkan dengan waw ataf. Ini ataf ke yang sebelumnya. Rabbana taqabbal minna. Rabbana waj'alna muslimin. Jadi, wahai Rabb kami, bersamaan dengan permintaan kami engkau menerima amal-amal kami, maka jadikanlah kami menjadi dua orang yang berserah diri kepada engkau. Ij'alna ini sayyirna atau sayyirna, jadikan kami menjadi orang-orang yang berserah diri kepada engkau. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan juga jadikan dari sebagian anak turunan kami menjadi umat yang berserah diri kepada engkau. Sabda Rahman As-Sandi rahimahullah ta'ala berkata-kata beliau dalam tafsirnya, wa da'wa li anfusihima wa dhurriyyatihima bil Islam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa untuk diri keduanya dan anak turunan keduanya dengan Islam. Ada di hakikatuhu khudu'ul qalbi wanhiyadu rabbihi al-matadhammin linikiyadil jawarih. Yang hakikat Islam itu adalah ketundukan hati, tunduk kepada Rabbnya, yang juga tentunya mengandung ketundukan anggota badan. Sebelum ini rahimahullah telah menyebutkan kalimat ummatan muslimatan lak, yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah dari turunan kami ummatan muslimatan lak. Yang dimaksud di sini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak bisa dimanakan kepada yang lain, disebabkan anak turunan Ismail alaihi salam itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Yahudi, Nasrani, mereka bukan turunan Bani Ismail. Ya, bukan anak turunan Ismail alaihi salam. Mereka turunan Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Yang turun Nabi Ismail adalah hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Syaikhul rahimahullah, ummatan muslimatan lak, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warina manasikana, dan perlihatkanlah, jelaskanlah kepada kami, jika kami bisa melihatnya, manasikana. Kata Muslim rahimahullah ta'ala, manasik jama' dari mansak. Yang dimaksud di sini adalah tempat ibadah, kata Muslim rahimahullah ta'ala. Perlihatkan kepada kami tempat-tempat ibadah kami. Saudara Manasik rahimahullah menyebutkan, manasik di sini ada dua kemungkinan. Bisa yang dimaksud adalah amal haji. Manasik di sini ini amal-amal haji. Dan ini yang ditunjukkan oleh siyak konteks kisah yang ada, ya, setelah menyebutkan tentang masalah Nabi Ibrahim AS, makam Ibrahim AS, perintah untuk membersihkan Ka'bah. Dengan perintah tersebut, sekarang beliau berdoa wa arina manasikana. Jadi perlihatkan kepada kami amalan-amalan haji, manasik-manasik haji. Kemungkinan kedua, kata Syaikhul Manasik rahimahullahu ta'ala, yang dimaksud adalah ibadah kulluha. Karena an-nusuk mana juga adalah ta'abud. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nusuk diartikan sembelihan, juga diartikan seluruh ibadah. Wa tub alaina, dan berikanlah kepada kami taufik untuk bertaubat, sehingga kami bisa bertaubat dan terimalah tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Kata sebab kata rahimahullah ta'ala, taubat dari hamba itu adalah arju' minal ma'siyah ila ta'ah, kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan, berhenti dari maksiat untuk menjadi seorang yang taat. Taubat. Adapun dari Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala tawwab, yakni memberikan taufik kepada hambanya untuk bertaubat, dan setelah hambanya bertaubat Allah menerima taubat hamba tersebut. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah adalah tawwab, maha penerima taubat, yakni memberi taufik hambanya untuk bertaubat dan kemudian menerima taubat tersebut ketika hamba sudah bertaubat. Ini taubat. Ya, taubat ini karena banyaknya hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah dan karena banyaknya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya. Sebetulnya rahimahullah menyebutkan beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, ayat ini menunjukkan syiddat iftiqar insan ila rabbih, menunjukkan sangat butuhnya kita semua manusia kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua butuh kepada Allah. Sehingga dalam ayat-ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail memanggil dengan Rabbana, Rabbana. Iya. Karena butuh kepada ru'yatillah Subhanahu wa taala khassah. Yang berikutnya juga ayat ini kata semasa min rahimahullah menunjukkan bahwasanya al-insan muftaqirun ila tasbitillah. Seorang itu butuh untuk dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh untuk sabat, kokoh di atas Islam, di atas al-haq, dan yang mengokohkan kita semua di atas Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Butuh kita semua untuk Allah menguatkan kita di atas Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Ismail berkata, "Rabbana waj'alna muslimin lak." Padahal keduanya musliman. Keduanya adalah para nabi, para rasul, para nabi. Tapi ternyata berdoa kepada Allah untuk menjadikan dirinya muslimin lak. Kenapa kata beliau rahimahullah ta'ala? Kata semuanya rahimahullah, fahuma nabiyan. Keduanya, Ibrahim dan Ismail alaihi salam adalah nabi. Walakin la yadumu hadzal Islam illa bi taufiqillah. Tetapi tidak akan langgeng keislaman itu kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh taufik, butuh tasbih dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 74 Allah berfirman mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaula an tsabbatnak laqad kidda tarkanu ilaihim syai'an qalila." Karena kami tidak memberikan kekokohan kepada engkau. Kalau seandainya kami tidak memberikan kekokohan kepada engkau, sungguh hampir-hampir saja engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam condong kepada mereka. Namun Nabi kita selamat dari kecondongan kepada musyrikin dengan sebab apa? Tathbit minallah laula an tsabbatnak. Ya, makanya di antara doa diajarkan kepada kita semua Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ila ta'ati. Berikutnya di antara ayat ini kata semua tadi rahimahullah menunjukkan ahamnya dari ikhlas. Ya, pentingnya ikhlas. Ya, waj'alna muslimin laka. Jadi ikhlas keislaman hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. ikhlas beserta dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Azza wa Jalla. Di ayat yang 112 yang sudah kita baca dalam surat Al-Baqarah juga, Allah berfirman, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muslimun falahu ajruhu inda rabbih. Yang dijanjikan dengan pahala adalah man aslama wajhahu lillah. Ini ikhlas yang menyerahkan wajah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhlas. Bahwa muhsin menjadi mutaba'ah. Dia akan mendapatkan pahala inda rabbih. Di antara yang disebutkan oleh Syekh bin rahimahullah taala, ayat ini kata beliau rahimahullah menunjukkan anu yang bagi insan an yashmula dzurriyyatahu fi du'a. Seyogianya bagi seseorang di dalam doanya dia juga mendoakan anak turunannya. Jadi di sini dikatakan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, wa min dzurriyyatina ummatun muslimatun lak. Di ayat yang lain Nabi Ibrahim berkata, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah patung. Doanya orang-orang saleh, orang baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mendoakan dzurriyyah. Kata beliau, kata Muhammad rahimahullah, yang bagi insan an yasmula dzurriyyatahu fi du'a. Hendaknya dia ketika berdoa juga mendoakan keturunannya. Dia yang dzurriyyah salihah. Karena anak turunan saleh itu min atharil insani salihah. Di antara faedah yang sebelum sebutkan juga kata Muhammad rahimahullah taala, ini menunjukkan bahwasanya al-asl fil ibadah at-tawfiqiyah, tawqifiyah. Ibadah itu tawqifiyah. Tidak boleh dilakukan kecuali kalau ada tuntunannya, syaratnya. Tidak boleh seorang beribadah kecuali dengan apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dituntunkanlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini keduanya berkata, wa arina manasikana. Perlihatkan kepada kami manasik-manasik kami. Bisa maksudnya khusus manasik haji, tata cara haji, amal-amal haji, atau secara umum. Jadi ibadah secara umum. Minta diajari, diperlihatkan masalah ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah itu tauqifiyah. Sehingga dari sini juga ada faedah berikutnya. Tahrim at-ta'abbud bima lam yasrahullah. Haram hukumnya beribadah kepada Allah dengan yang tidak disyaratkan olehnya. Dengan kebidahan yang tidak disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara faedah ini menunjukkan iftiqar kul insanila tobatillah. Butuhnya semua orang kepada taubat. Butuh Allah memberikan taufik kepada dia untuk bertaubat. Dan setelah itu butuh ya Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Dua. Dia sangat butuh fakir agar ya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada dirinya bertaubat. Taufik untuk bertaubat. Dan yang kedua, dia sangat butuh kepada Allah ketika dia bertaubat, Allah menerima taubatnya. Nah. Kemudian di antara ayat ini juga menunjukkan masyru'iyyah tawassul ila Allah bi asma'ihi wa sifatih. Boleh. Disyariatkan bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara tawassul yang masru itu adalah yang seorang berdoa dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang perlu diingat juga, ketika bertawassul dengan nama-nama sifat-sifat Allah, disebut dengan menyebut nama yang sesuai dengan permintaan dia. Di sini apa permintaannya? Watub alaina. Minta diberi taubat, diberi taufik taubat, diterima taubat. Ketika mintanya taubat, watub alaina, disebut nama Allah yang sesuai. Tawwab. Innaka antat tawwabur rahim. Boleh bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah, dan yang disebut ketika tawassul tersebut adalah nama yang sesuai dengan permintaan dia. Allahumma rzuqni ya razzaq, Allahumma gfirli ya ghafur ya karim, sesuai dengan permintaan dia. Allahumma alam. Bismillahirrahmanirrahim.